Bab yang nomor 14, minasyirki an yastaghitsa bighairillah aw yad'a ghairahu. Termasuk kesyirikan seseorang istighatsah dengan selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Bab nomor 14 langsung disebutkan hukumnya oleh penulis. Istighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Istighatsah dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Nah, di sini anak ingin biar kita lebih gampang memahaminya. Nanti istighatsah ini banyak sekali dalil yang disebutkan oleh penulis. Ini juga pernah kita bahas ketika bahas Selasa atau Qaidul Arba, sering kita membahas ini. Dan ini penting. Di antara bentuk kesyirikan besar yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah. Di antara bentuk kesyirikan yang paling besar dan paling parah adalah berdoa kepada selain Allah. Allah mengatakan, "Waman adallu mimman yad'u min dunillah?" Waman adallu? Adakah yang lebih sesat lagi? Adakah yang lebih sesat lagi? Mimman yad'u, daripada orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan kesyirikan yang paling sesat, paling parah adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita mulai dari doa. Doa ini kan dari kata da'a ya du'u, artinya menyeru atau memanggil, itu doa. Doa itu ada dua, doa ibadah, doa masalah. Masalah. Doa ibadah, semua ibadah yang kita kerjakan itu mengandung unsur doa. Semua ibadah yang kita kerjakan itu mengandung unsur doa. Kita sholat, kita puasa. Nah, tadi puasa ya kan? Kita ada buka puasa ya belum? Kita puasa. Ketika kita berpuasa, ada enggak keinginan kita dengan puasa itu? Yang enggak kita ucapkan, ada enggak? Apa dalilnya? Nanti besok puasanya dalilnya apa? Saumu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ayukib ayukaffira as-sanata allati qablah. Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah akan menggugurkan dosa tahun yang lalu. Puasalah kita besok ya kan. Tapi kita enggak ngomong, ya Allah gugurkanlah dosaku setahun yang lalu. Kita kan enggak ngomong. Cuma kita berpuasa saja. Tapi dalam puasa ada keinginan dalam diri kita yang enggak kita ucapkan. Ya enggak? Keinginan yang tidak kita ucapkan itu adalah doa. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tapi dalam bentuk ibadah. Paham ya? Kita sholat misalnya. Dan kita tahu hadis tentang sholat. Perumpamaan orang yang sholat 5 waktu seperti orang yang di depannya rumahnya ada kolam. Dia mandi situ 5 kali sehari. Ada enggak sisa kotoran di badannya? Enggak ada, kata sahabat. Itulah perumpamaan orang yang sholat 5 kali sehari. Dosanya akan digugurkan oleh Allah. Sholat kita. Ketika kita sholat, kita punya keinginan itu. Semoga Allah menggugurkan dosa kita. Tapi kita enggak ngomong. Itu namanya kita sedang berdoa. Di bentuknya ibadah. Paham ya? Begitu juga kita pergi haji atau umroh. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa al-jannah. Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Pergi haji kita. Ketika kita berangkat haji, kita berharap balasan kita surga. Itu kan kita lagi berdoa kepada Allah, tapi enggak kita ucapkan. Bentuknya dengan ini ibadah. Paham sampai di sini ya? Jadi kita bisa berdoa dengan cara beribadah. Itu namanya doa ibadah. Doa dengan cara ibadah. Semua ibadah apapun yang kita kerjakan itu adalah doa. Kita ngutip gangguan dari jalan, membahayakan orang lain. Kita ketika membuangnya, ada niat ibadah, dapat pahala. Itu namanya doa. Apapun bentuk ibadahnya, di situ ada unsur doa kepada Allah. Yang kita bahas pada pembahasan ini adalah doa mas'alah. Mas'alah itu sa'ala, meminta. Kita ngomong, kita ucapkan. Mas'alah itu doa diucapkan. Nah, doa yang diucapkan mas'alah ini dibagi menjadi dua, bagi menjadi dua. Satu namanya isti'adah. Isti'adah. Yang kedua namanya isti'anah. Isti'anah. Isti'adah. Bahasa Arabnya isti'adah. Isti'anah bahasa Arabnya isti'anah. Doa yang kita ucapkan itu bentuknya dua, isti'adah dan isti'anah. Isti'adah yang kita bahas di bab yang 13. 13 ya, 12. 13 ya. Isti'adah bab yang ke-13. Artinya minta perlindungan. Minta perlindungan. Kalau isti'anah, minta tolong. Minta tolong. Bedanya apa? Bedanya kalau isti'anah, isti'adah itu sebelum terjadi. Datang tadi ke tempat-tempat yang baru, kita khawatir, kita berdoa, a'udzubika kalimatillah hitam min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah dari semua keburukan yang dia ciptakan. Itu agar keburukan itu tidak mengenainya. Sebelum terjadi, itu namanya isti'adah. Qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Yang kedua, isti'anah, minta tolong. Nah, itu setelah terjadi. Cuman bentuknya ada dua. Bentuknya ada dua. Isti'anah dan istighosah. Istighosah. Isti'anah biasa, minta tolong dalam keadaan yang biasa, normal. Kita ada masalah, dililit hutang, minta tolong, itu namanya isti'anah. Keadaannya normal. Keadaannya normal. Keadaan normal. Kalau istighosah, keadaan yang sangat genting. Jadi bedanya isti'anah dengan istighosah. Kalau isti'anah itu keadaannya normal, biasa gitu, masalah-masalah tapi biasa. Tapi kalau istighosah, keadaannya genting. Contohnya lagi di laut, di atas kapal, saat itu ada badai yang besar, ombak yang besar. Nah, itu keadaan sudah genting sekali. Ketika seseorang minta dalam keadaan itu namanya istighosah. Tapi kalau dililit utang misalnya kan, atau lagi sakit, itu isti'anah namanya. Keadaannya biasa-biasa saja. Nah, inilah bentuk-bentuk doa. Jelas ya? Terus sekarang Anda mau lanjutkan. Sudah antum? Kita lanjutkan nanti. Kenapa masalah ini bisa menjadi syirik? Dan kapan dia tidak menjadi syirik. Kelas, kita lanjut. Ibadah, doa dalam bentuk ibadah. Apabila dipalingkan untuk selain Allah, maka dia syirik. Apabila dipalingkan untuk selain Allah, maka dia syirik. Apapun bentuk ibadahnya. Nah, pada bab-bab yang sebelumnya sudah kita sebutkan apa di antara bentuknya? Bernazar. Nazar itu ibadah. Kemudian menyembelih. Menyembelih untuk selain Allah kemarin hukumnya syirik. Itu contohnya kemarin. Sudah selesai masalah ini. Intinya ibadah ini, apapun bentuk ibadahnya, jika kita berikan untuk selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian yang di sini, doa masalah. Doa yang kita ucapkan atau permintaan yang kita ucapkan itu bisa kita lakukan, satu, kepada Allah. Yang kedua, kepada selain Allah. Apabila kita berdoa meminta kepada Allah, minta kita kepada Allah, apapun hajat keinginan kita, kita berdoa kepada Allah. Nah, perbuatan ini adalah ibadah yang agung dan dicintai oleh Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalilnya, Rasul pernah mengatakan, "Ad-du'a wal ibadah." Doa adalah hakikat dari ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Padahal ibadah itu kan bentuknya banyak. Cuma Rasul sebutkan doa wal ibadah, saking pentingnya doa itu. Ibadah yang sangat agung. Allah juga mengatakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bilalahu yarsudun." Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, "Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun," maka Aku dekat. "Ujibu da'wata da'i," Aku akan penuhi, Aku akan ijabah permintaan orang-orang yang berdoa. Allah perintahkan kita berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan Allah sangat mencintai doa. Jelas ya? Ketika kita berdoa hanya kepada Allah, maka inilah yang disebut dengan ibadah paling agung, dan inilah tauhid. Yang kedua, diminta kepada selain Allah. Nah, ini bisa menjadi dua, syirik dan mubah. Ini Anda sering jelaskan dulunya. Syirik dan mubah. Ketika seseorang minta kepada selain Allah, boleh enggak minta kepada selain Allah? Maka itu diperinci. Ketika terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya boleh. Tapi kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dia menjadi terlarang atau bisa menjadi syirik. Kita azan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjut berdoa kepada selain Allah. Di sini ya, bentuknya seperti yang kita sebutkan tadi, isti'adzah, isti'anah, istighosah. Bisa bentuknya isti'adzah, isti'anah, dan istighosah. Boleh gak kita minta kepada selain Allah? Maka ulama kita menyebutkan, meminta kepada selain Allah, baik minta perlindungan, minta pertolongan, atau minta pertolongan di saat yang genting, maka harus terpenuhi syarat. Syaratnya ada empat. Satu, dalam hal atau salah, bukan dalam hal bukan dalam hal yang hanya Allah yang mampu. Yang kedua, hidup. Yang ketiga, hadir. Yang keempat, hanya sebab. Hanya sebab. Beribadah kepada Allah khusus, ini sudah kita bahas. Semua bentuk ibadah, doa, apapun bentuknya, apabila kita minta, kita tujukan kepada Allah, maka itu adalah ibadah yang murni, itulah tauhid. Tapi dalam masalah doa, kan kadang-kadang kita minta tolong kepada manusia. Kita minta perlindungan, minta tolong, minta bantuan. Nah, itu syirik atau enggak? Maka ulama kita menyebutkan, minta tolong kepada manusia selain Allah akan diperbolehkan kalau terpenuhi empat syarat. Pertama, bukan dalam hal yang hanya Allah yang mampu. Kalau dalam hal yang hanya Allah yang mampu, maka itu syirik. Contoh, minta anak, datang ke dukun minta anak. Anak itu hanya Allah yang mampu. Ketika diminta kepada selain Allah, maka itu syirik. Atau contoh, minta turunkan hujan. Minta turunkan hujan. Hujan itu hanya perbuatan Allah. Diminta kepada selain Allah, maka itu syirik. Ada barang yang hilang. Kemudian datang ke dukun, nanya di mana hilang barangnya. Itu masalah yang gaib. Hanya Allah yang tahu. Jelas ya? Intinya, semua masalah yang hanya khusus untuk Allah, apabila diminta kepada selain Allah, maka itu syirik. Itu syarat pertama. Yang diminta bukan sesuatu yang khusus untuk Allah. Syarat yang kedua, kurang satu nih, lima. Empat tuh mampu. Kelima, baru hanya sebab. Yang kedua, dia harus hidup. Kalau dia mintanya kepada orang yang sudah mati, orang di dalam kubur, kepada wali-wali, kepada nabi-nabi, maka itu adalah syirik. Minta kepada selain Allah harus masih hidup. Itu syarat yang kedua yang mutlak yang harus dipenuhi. Kalau tidak hidup, maka ini jadi syirik. Jelaskan orang ketika berdoa kepada selain Allah kepada orang yang sudah mati, itu jelas kesyirikan. Kemudian yang ketiga, hadir. Dia hidup dan dia hadir saat itu. Ada di depan kita atau kita minta lewat SMS, lewat WA, itu namanya hadir. Tapi beda kasus dengan orang-orang yang kita lakukan sekarang. Dia di Indonesia minta kepada wali yang berada di Hindia saja. Nomor HP tidak punya. Dari mana wali-wali tersebut mendengar? Ketika dia meminta kepada orang yang tidak hadir, berarti ada keyakinan di dalam dirinya, wali itu maha mendengar seperti Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana dia bisa mendengar? Nah, kenapa ini harus hadir? Karena kalau tidak hadir, dia meyakini wali itu maha mendengar, maha mengetahui. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang kedua harus hadir. Hadir di depan kita lewat telepon, lewat WA, itu hadir. Yang ketiga syaratnya harus mampu. Orang tersebut tuh dilihat tuh mampu dia menunaikannya. Kalau tidak mampu, ini bukan syirik, tapi ini namanya pembodohan. Contoh, orangnya kakinya kan, kakinya pegat sebelah atau tidak apalah. Ketika dia bawa gerobak, minta tolong kepada orang yang pegat kakinya. Dia minta tolong kepada orang tersebut, itu bukan syirik memang, tapi kan pembodohan, ya kan? dia enggak mampu soalnya. Jelas ya? Atau minta seberangkan jalan kepada orang yang buta. Orang itu tidak mampu, itu bukan syirik. Tapi itu adalah pembodohan, mengurangi akal atas syirik. Yang terakhir hanya sebagai sebab kita minta kepada kawan. Kawan itu hidup dan dia hadir di depan kita. Dia juga kita lihat mampu. Secara umum manusia mampu. Contoh datang ke dokter untuk berobat. Secara umum manusia ke dokter kan mampu. Tiba-tiba ternyata enggak sembuh, itu urusan belakangan. Berarti tiga hal ini terpenuhi. Hadir, hidup, dan dia mampu. Syarat yang keempat, harus diyakini hanya sebagai sebab. Datang ke dokter, dokter cuma sebagai sebab saja. Kesembuhan hanya Allah. Jangan kita yakini dokter itu yang menyembuhkan penyakit, nah, itu syirik. Karena Nabi Ibrahim mengatakan, "Faida maritu bahwa yasbid." Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Itu hanya sebab saja. Kita kerja agar dapat gaji, kita harus yakini gaji sebab saja. Kerja itu sebab saja. Tetap rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta pertolongan, minta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpenuhi, maka bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Paham ya? Itu kaidahnya untuk kita memahami. Sudah habis, tinggal berapa detik lagi, berarti kita belum membaca dalil dari bab yang nomor 14 ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, dan juga dalilnya ini banyak sekali. Istighosah ini dalilnya lumayan banyak dan panjang-panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pahami, pelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.